Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Membaca kitab Tahdhirus Sajid min Ittikhadil Quburi Masajid. Dan telah kita sebutkan. Jadi pada pertemuan yang sebelumnya, barakallahu fikum, telah kita bawakan fenomena demikian pula kejadian yang kita lihat, kita dengar dan kita baca di sini keterangannya oleh para ulama tentang kondisi kaum muslimin. Ya, jadi yang beliau kisahkan itu beberapa tahun yang silam, yang ternyata sampai hari ini pun ya tetap ritual seperti itu masih ada. Ya, ini beliau kisahkan ya yang terdekat dengan beliau di Yordan. Ya, Yordania. Di negeri kita ini ya juga kurang lebih. Hanya saja mungkin namanya beda, tempatnya beda, tapi ritualnya kurang lebih sama. Pengagungan, demikian pula pengkultusan, pengeramatan kuburan itu sudah menjadi hal yang lumrah, bahkan sebagian melegalkan. Sehingga ketika ahlus sunnah, ya, para duat, para talabatul ilm, ahlus sunnah salafiyin memperingatkan umat dari bahaya ini, langsung serta-merta mereka menghadang. Kemudian bukan hanya itu, mereka bahkan mempropagandakan, ya, sebagai bentuk perlawanan terhadap dakwah salafiyah, dakwah tauhid dan sunnah, mengatakan ini ajaran baru, ini ajaran yang menyimpang, ini agama yang baru, madhab yang kelima, ini dan itu, yang semuanya mengarah kepada upaya untuk menjauhkan umat dari kebenaran. Ya, kuburan dibangun sedemikian rupa, ya, sebagian dibangunkan masjid, tambah lagi yang ziarah ke situ juga bukan cuma sholat, tapi juga datang ke kuburan kemudian mengusap, mencium, mengambil apanya itu, kerikil-kerikilnya, batu-batunya, bahkan sebagian bernadar di kuburan itu, bernadar di kuburan itu, bahkan sebagian menunaikan nadarnya di kuburan itu. Sholat juga niatnya untuk penghuni kuburan, berdoa kepada penghuni kuburan, bahkan sebagian menyembelih untuk kuburan dan seterusnya. Allahu musta'an. Kata beliau rahimahullah, wa inna mimma yasafu lahu kullu muslimu dhahiru al-qalbi an yajida katsiran minal muslimin qad waqa'u fi mukhalafati syari'ati sayyidil mursalin allati ja'at bil ibti'adi an kulli ma yakhdiju bitauhid. Bahwa termasuk perkara yang sungguh disayangkan oleh setiap muslim yang bersih hatinya saat ia mendapati kebanyakan dari kaum muslimin mereka telah terjatuh dalam pelanggaran-pelanggaran syariat Rasulullah alaihi salatu wassalam yang datang, ya, untuk menjauhkan umat dari perkara-perkara yang akan mengurangi, ya khadiju, yakni yanqus, akan mengurangi kesempurnaan tauhid seorang muslim. Thumma yasdadu asifan hina yara qalilan aw katsiran minal masyayikh yuqirrunahum ala tilkal mukhalafah. Melihat fenomena tadi, kuburan dikeramatkan, setiap singgah safar di sebuah daerah, ini apa ini? Ya, kok ada apa itu? Kain kelambunya. Kok kelihatannya kok indah sekali, megah sekali. Apa itu? Ya, rumah atau apa? Oh enggak, ternyata kuburan. Lah, kita ya, kalau menganggap hati kita suci, bersih, sedih melihat seperti itu. Jangan, oh memang biasa kayak gitu. Memang Indonesia kayak gitu. Enggak, bukan itu. Tapi sedih. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah. Musibah. Ini kalau tauhid kita bagus, kualitas iman kita bagus. Respon kita kalau melihat seperti itu sedih. Sebagaimana sedihnya kita ketika melihat ada bermaksiat kepada Allah, mencuri, mencela, ya, berzina, ada yang minum khamr, ada yang membunuh. Sedih kita, ta'udzubillah. Kok bisa terjadi? Apa sih latar belakangnya? Apa sih sebabnya? Kenapa sampai seperti itu? Sedih. Ya. Nah, tambah kesedihan itu, seorang muslim yang bersih hatinya, yang bagus tauhidnya, tambah sedih, ya, ketika dia melihat sedikit ataupun banyak, ya, dari tokoh-tokoh muslimin, mereka menyetujui perbuatan kaum muslimin seperti itu. Menyetujui. Bidakwa anna niyatahum thayyibah, dengan alasan enggak. Jadi tokoh-tokohnya itu justru, ya, semacam merekomendasikan itulah, membolehkan, enggak apa-apa. Maklum mereka itu enggak paham. Tapi sebenarnya niat mereka itu baik. Loh, kuburan dikeramatkan. Iya, sebenarnya niatnya mereka itu baik. Mereka itu doanya kepada Allah, nazarnya kepada Allah, mintanya kepada Allah. Loh, kenapa yang datang ke kuburan? Enggak, itu karena mereka enggak paham saja. Enggak usah diperbesar, enggak usah dipermasalahkan. Enggak usah dilarang, biarkan saja. Yang penting niat mereka baik. Seperti itu. Dalam kursi yashhadullah anna katsiran minhum qad fasadat niyyatuhum. Dalam kondisi Allah yang maha tahu, Allah yang menjadi saksi bahwa kebanyakan mereka, kaum muslimin yang mengeramatkan kuburan tadi, itu sudah rusak niatnya. Sudah rusak. Jadi jangan terlalu besar husnudzonnya, jangan terlalu besar. Ya. Nah. Warana 'alaiha syirku bisababi sukuti amsali haula'il masyayikh. Dan ya, noda kesyirikan tadi itu semakin merusak dan menghitamkan hati mereka disebabkan karena diamnya tokoh-tokoh kaum muslimin tadi. Diam, enggak ada pengingkaran dengan alasan sudah enggak masalah. Mereka itu enggak belajar Al-Qur'an, mereka itu enggak paham ilmu syariat, ya sudahlah, biarin aja. Ya, yang penting niat mereka baik kok. Paham mereka itu muslim kok. Ya. Sebagian mohon maaf ya, sudah haji, pulang pergi itu Mekah itu. Masa sih mereka gak paham kayak gitu? Minta ya minta kepada Allah. Tapi yang datangi kuburan. Yang didatangi kuburan. Bal tazwiquhum kullu man yarawnahu min madahiri syirki bitilka da'wal batilah. Bahkan tokoh-tokoh tadi itu bukan hanya menyetujui, bukan hanya diam, tapi membolehkan setiap ritual-ritual kesyirikan dengan alasan yang batil tadi, dengan alasan niatnya baik. Inilah yang merusak. Merusak. Ya, makanya sebagian salaf, kalau tidak salah, Abdullah bin Mubarak rahimahullah, dia menyebutkan dalam bait syairnya, kata beliau, wahal afsadad dina illa al-muluku wahbaru su'in waruhbanuha. Sesungguhnya tidak ada yang merusak agama ini kecuali tiga kelompok. Tidak ada yang merusak agama ini kecuali tiga kelompok. Wahal afsadad dina illal muluku. Yang pertama, al-muluk. Al-ja'irah, para raja yang jahat, para penguasa yang jahat, yang zalim. Ya. Zalim terhadap kaum muslimin. Mempermainkan syariat Allah Azza wa Jalla. Ya, meninggalkan bahkan mencela syariat Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ahbaru su'in. Ahbaru su' itu ulama su'. Ya. Tokoh-tokoh para cendekiawan, ulama-ulama yang jelek, yang buruk. Ini yang tadi beliau ingatkan. Adanya tokoh-tokoh kesesatan yang mengajak umat kepada penyimpangan dengan kedok agama. Ini yang membahayakan. Ya, ini yang membahayakan. Makanya disebutkan dalam sebagian riwayat, ya, meskipun khilaf apakah marfu ataupun mauquf kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum alimatul mudhillin. Alimatu al-mudhillin. Bahwa sesungguhnya yang aku khawatirkan, yang aku takutkan terhadap kalian adalah a'immatul mudhillin, tokoh-tokoh kesesatan yang mengajak manusia kepada penyimpangan. Ya, penyimpangannya banyak. Bisa maksiat, bisa bid'ah, bisa kesyirikan, bahkan kekufuran. Ya, bahkan kekufuran. Apalagi di negeri kita ini, na'udzubillah, laris. Sejelek apapun keyakinan, serusak apapun ya, akidahnya, yo tetap aja ada itu loh pengikutnya. Ada pengikutnya. Ya, heran gitu. Kita sampai geleng-geleng kepala. Loh, kayak gitu kok diikuti loh. Coba. Yang dulu beberapa tahun yang silam. Ahmad Musaddiq itu. Yang mengklaim dapat wahyu di Gunung Salak, Bogor. Di Gunung Salak, Bogor. Bogor itu terkenal kan? Terkenal sebagai kota hujan, terkenal dengan cinderamata ini, buah ini, buah itu. Terkenal itu. Loh, ini muncul ke permukaan. Ada orang yang mengklaim dapat wahyu di Gunung Salak. Aneh. Tandingan dari buku Gua Hiro. Ini jelas-jelas. Oh, sudah. Dengan diutusnya Rasulullah sudah tamat, sudah selesai yang namanya wahyu. Sudah enggak ada lagi nabi setelah Rasulullah, enggak ada lagi sudah. Al-Qur'an sebagai kitab yang paling sempurna dan menyempurnakan kitab-kitab suci Allah yang sebelumnya. Taurat, Injil, Zabur. Itu kitab suci. Wahyu Allah. Lah, dengan Al-Qur'an sudah sempurna, disempurnakan lagi dengan Al-Qur'an. Dan enggak ada lagi nabi setelah Rasulullah. Lah, ini tiba-tiba datang orang aku nabi, ya ada saja pengikutnya itu. Kemudian setelahnya lagi Lia Eden, Lia Eden, ya. Lia Aminuddin. Aku sebagai apa? Mereka Jibril ya. Ya, anaknya itu sebagai Imam Mahdi. Ya, segitu nyelenehnya. Ada juga pengikutnya itu loh. Meskipun hanya berapa puluh, tapi ada pengikutnya. Ya. Semakin aneh, ya, semakin viral kan gitu ya, semakin terkenal. Ya, setelah itu ya sudah hilang lagi. Ya, jadi seperti mode gitulah, ya, yang setiap tahun bisa berganti-ganti. Ya, ada saja tokoh-tokoh kesatan. Ya. Ahmadiyah juga demikian. Oh, sudah sekian lama. Bahkan sudah ada fatwa dari MUI, ingat saya dulu, tentang kufurnya akidah Ahmadiyah yang menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Mirza Ghulam Ahmad dari India. Ya, masih ada saja pengikutnya. Bahkan ada masjidnya dicap lagi, masjid milik mereka itu. Ada saja pengikutnya. Yang bertahan sampai sekarang pun meskipun ya terasingkan, ada juga tuh di pulau tetangga kita sana, ada ritual-ritualnya, ada saja pengikutnya. Aneh. Ini yang dikhawatirkan menimpa umat. Ya. Ahbarussu, ulama-ulama, tokoh-tokoh, para cendekiawan yang sesat, yang buruk, mengajak kepada penyimpangan. Yang ketiga adalah ruhbanuha, yaitu ahli ibadah yang bodoh, yang jahil. Semangat ibadah tapi enggak punya ilmu. Penampilan masya Allah, mentereng, ya, meyakinkan, wibawa, jenggot lebat, sepuh lagi putih, mohon maaf, udeng-udeng, apa itu? Imamah, ya jangan ditanya berapa lapis itu. Ya, tapi subhanallah, kita perhatikan wudunya sudah berantakan. Sholatnya juga, aduh, sedih. Ya. Tapi kalau dari kejauhan, assalamualaikum. Semangatnya luar biasa. Ya. Betul. Ketika bertemu, ucapkan salam. Kentangnya cuma dari sisi itu. Gitu. Tapi dari sisi keilmiahan, hampir-hampir tong kosong nyaring bunyinya. Baru sekali ngaji, langsung tampil sebagai khatib. Sebagai juru ceramah. di depan umat. Bahaya. Allahumma musta'an. Taib. Aina niyatu tayyibah? Ya qaum min unasin kullama waqa'u fi dhiqin ja'u ila mayyitin yarawnahu salihan fayad'unahu min dunillah wa yastaghithuna bih wa yatlubuna minhu al-'afiyata wash-shifaa wa ghairi dhalika mimma la yutlabu illa min Allah wa ma la yaqdiru 'alayhi illa Allah. Mana itu niat yang baik? Baik kaum muslimin yang katanya tadi tokoh-tokoh yang menyetujui bahkan diam, bahkan membolehkan kaum muslimin untuk mengeramatkan kuburan, untuk mengkultuskan kuburan. Oh, enggak apa-apa, itu niat mereka baik kok. Mana niat yang baik? Ya. Kenapa? Buktinya setiap kali mereka jatuh, ya, mengalami kesulitan, akhirnya yang didatangi oleh mereka siapa? Mayit. Orang sudah mati. Yang sudah dikubur. Yang mereka anggap sebagai orang yang saleh, kemudian mereka berdoa kepada penghuni kuburan tadi, beristighosah, meminta, bahkan meminta kepada penghuni kuburan, ya, hal-hal yang sesungguhnya tidak boleh diminta kecuali kepada Allah. Kenapa? Karena hanya Allah yang mampu memberikan apa yang mereka minta. Ya Allah, berikanlah rizki kepada saya. Itu seharusnya seperti itu. Lah ini mintanya kepada kuburan. Ya, wahai Mbah Fulan. Ya, wahai Kiai Fulan, wahai Guru Fulan. Ya, saya sudah nikah 30 tahun tapi belum punya keturunan. Berikan saya keturunan. Yang ini juga usahanya serap, macet, minta dilancarkan. Yang ini juga punya masalah di perusahaan, mintanya kepada penghuni kuburan. Yang ini masalah dengan istrinya, dengan anaknya, karena pembagian warisan ribut dengan adik kakaknya, dengan familinya, mintanya kepada penghuni kuburan. Apa ini? Mana niat yang baik? Kalau seperti ini kenyataannya, ini kan syirik. Nah, bal idza zallat qadamu dabatihim nadu ya Allah ya Baz bainama haulail masyayikh qad ya'lamuna anna alladhi anna an-nabiyya qad sami'a yawman ba'da sahabati yaqulu lahu ma syaa Allah wa syi'ta faqala aj'altani lillahi niddan. Bahkan sebagian mereka kalau kendaraannya itu, ya, kaki unta, kuda, keledainya itu tergelincir, kepleset, ya, yang mereka panggil ya Allah ya Baz, tokoh-tokoh mereka yang disebut, yang diingat itu. Kalau tempat kita ya mungkin ya Guru Fulan, ya Syekh Abdul Qadir Jilani, ya Wali Fulan, Wali Fulan. Ya. Untanya kepleset. Ya kalau kita motornya mogok. Sebagian mobilnya enggak mau jalan, enggak mau hidup mesinnya. Yang disebut, yang diingat, mintanya kepada siapa? Kepada selain Allah. Ya. Ya ini menunjukkan dangkalnya, ya, pengetahuan tauhid mereka dan minimnya pengetahuan tentang syirik. Allahumma musta'an. Sementara Rasulullah ketika mendengar ada sebagian sahabat mengatakan di hadapan Rasul, di hadapan Nabi, masya Allah wa syi'ta, ya, ini semuanya atas kehendak Allah, terjadi atas kehendak Allah dan kehendak engkau wahai Nabi, Nabi enggak terima itu. Nabi enggak terima. Bahkan meluruskan dan bahkan beliau klarifikasi, enggak boleh seperti itu. Aja'altani lillahi niddan, apakah kalian akan menjadikan saya sebagai tandingan bagi Allah? Ya. Faltaqulu, hendak kalian mengatakan masya Allah summa syi'ta. Tapi hendaklah kalian mengatakan masya Allah summa syi'ta. Beda tipis. Masya Allah wa syi'ta dengan masya Allah summa syi'ta. Tapi bedanya cuma di kalimat. Kelihatannya, tapi maknanya jauh sekali. Ya, ini saja sudah diingatkan dengan keras oleh Rasulullah. Apalagi yang lebih dari itu. Bagaimana kalau ternyata Rasulullah tahu di antara umat beliau, umat Islam sekarang ini, ada yang pergantungannya atau keterkaitan hatinya dan tawakalnya bukan kepada Allah, tapi kepada sebagian tokoh-tokoh kaum muslimin yang sudah meninggal. Nah ini tentunya lebih marah lagi. Ya, wallahu ta'ala alamu bisawab. Tapi sudah isya nampaknya. Gak dengar adzan. Ya. Atau sudah ada? Sudah ya? Sudah? Biasanya sudah, ikut kebiasaan saja. Saya enggak hafal. Ya. Baik, insyaallah dilanjutkan pada dars yang akan datang. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu, habdakumullah.